والصائعين ونستغفر الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ويهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembaca di kitab Al-Qul Mufid ala kitab Tauhid sampai kita pada masalah yang ke-10. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala al-ashirah yang ke-10 annahu qarana baina man ittakhadaha masjidan wa baina man taqumu alaihi musa'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qarana baina man ittakhadaha masjidan, beliau menggandengkan antara orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid wa baina man taqumu alaihi musa'ah, dengan di antara orang yang terkena atau mendapati tegaknya hari kiamat. Fadakara dari'ah ila syirki qabla wuku'ihi ma'a khatimati. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adari'ah, pintu jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan. Qabla wuku'ihi, sebelum terjadinya. Ma'a khatimatihi, bersamaan dengan akhir daripada perbuatan tersebut. Nah, maka diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa ma'na hada, makna dari ucapan beliau ini, anna Rasulullah SAW zakara tahdhir, bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan tahdhir, minasyirki, peringatan dari sebuah kesyirikan, qabla ayyamun, sebelum beliau wafat. Wa qawlu ma'a khatimati, adapun yang dimaksud dengan ucapan beliau ma'a khatimati, wa hiya anna man taquma 'alaihim shiraru khalqi walladheena taqumu 'alaihim sa'ah wa hum ahya ha'ula'il kufar. Yang dimaksud ma'a khatimati di sini adalah bahwa orang yang mereka dinyatakan sebagai syirarul khalqi, sejelek-jelek makhluk, walladina takumu alaihi musa'ah, dan orang-orang yang akan mengalami tegaknya hari kiamat, wahum ahya, dalam keadaan mereka masih hidup, ha'ula'il kufar, mereka-mereka ini adalah orang-orang kafir. Mereka-mereka adalah orang-orang kafir. Nah, jadi orang yang mendapatkan hari kiamat ditegakkan dalam keadaan mereka hidup adalah orang-orang kafir. Kenapa? Karena sudah diterangkan oleh Syekh, orang yang mukmin ketika dia menghirup arif, menghirup angin yang dihembuskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka apa? Maka dia akan mati. Iya, dia akan mati, sehingga mukmin tidak akan menemukan yaumul qiyamah, tidak akan menemukan hari kiamat. Yang menjumpai hari kiamat adalah kufar, orang-orang kafir. Demikian juga dengan syirrul khalq di sini. Orang-orang yang dikatakan sebagai syirrul khalqi adalah orang-orang yang mereka orang-orang kafir. Nah, walladzina yattakhidun al-qubur masajid ha'ula fa'alu asbab asy-syirki wal kufur. Sehingga orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, mereka-mereka adalah orang-orang yang melakukan sebab-sebab yang menjatuhkan mereka ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Nah, demikian. Ini yang dimaksud dengan ma'a khatimati. Masalah berikutnya, al-hadiyah asyarah, Masalah yang ke-11, dzikruhu fi khutbatihi qabla mautihi bi khamsin. Ar-radd 'ala ta'ifatain. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam khutbahnya, di dalam ujangan beliau sebelum wafatnya, 5 hari sebelum wafatnya, beliau menyebutkan ar-radd 'ala ta'ifatain, adanya bantahan bagi 2 kelompok. Allataini huma asyarru ahli bid'ah, yang 2 kelompok ini adalah sejelek-jelek ahlul bid'ah, sejelek-jelek ahlul bid'ah. Bal akhrajahum ba'du ahli ilmi minas intaini wa sab'ina firqah. Alhamdulillah. Bahkan sebagian para ulama mengeluarkan mereka dari 72 kelompok. Subhanallah. Kalau dikeluarkan dari 72 kelompok, dari kelompok yang disesatkan oleh Nabi SAW, artinya apa? Artinya kafir. Ya, keluar dari Islam. Na'udzubillah wa nasallallahu. Siapa 2 kelompok ini? Wa humur Rafidhah wal Jahmiyah. Mereka adalah kaum Rafidhah, Syiah Rafidhah dan Jahmiyah. Kaum Jahmiyah dan Syiah Rafidhah oleh sebagian ulama dikafirkan. Kita katakan sebagian ulama, karena sebagian lainnya para ulama tetap mengatakan mereka muslimin, tetapi fusaq, mereka orang-orang fasik. Nah, demikian. Wa bisababi Rafidhah hadatsa syirku wa ibadatul kubur. Bahkan oleh sebab adanya kaum Rafidhah ini, terjadilah kesyirikan dan penyembahan terhadap kubur. Jadi kebiasaan menyembah kubur itu adalah kebiasaan Rafidhah. Adat istiadatnya kaum Rafidhah yang kemudian dikembangkan oleh mereka-mereka yang tertipu oleh Rafidhah. Wa hum awwalu man bana 'alaihi al-masajid. Karena mereka adalah orang yang pertama kali membangun masjid-masjid di atas kuburan. Kaum Rafidhah. Nah, maka di dalam al-Syekh Muslim rahimahullah ta'ala qawluhu qabla mautihi bi khamsin, sebelum wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelumnya, ay khamsi layalin, ini 5 hari 5 malam. Wal Arab yu'abbiruna 'anil ayyam bil layali, karena bangsa Arab mereka mentakbir, mengungkapkan hari itu dengan malam, hari itu dengan malam. Kalau 1 hari 1 malam, mereka cukup dengan menyebutkan malamnya saja. Berarti apa? Kalau sudah malamnya saja, berarti harinya sudah lewat. Demikian. Ya. Baik. Sehingga mereka mentakbir hari itu dengan malam. Ya. Wabil akas. Terkadang juga sebaliknya. Untuk mengungkapkan malam juga dengan harinya. Kalau disebutkan harinya saja, berarti termasuk dalamnya malam. Demikian. Kecuali kalau disebutkan secara terpisah, berarti beda maksudnya. Qauluhu asyarruh ahlil bid'ah, disebutkan asyar, paling jelek dari ahlul bid'ah. Yuqal asyar, dikatakan asyar, wa yuqal syarrun, dikatakan asyar, terkadang juga dikatakan syar, bihadzil hamzah, dengan dibuang hamzahnya. Wa huwal aktsar, dan ini yang paling banyak digunakan isti'malan, ini yang paling banyak digunakan, yaitu syar. Nah, kenapa? Wa inna ma takallama al-mu'allif rahimahullah ta'ala an hali Rafidhah wal Jahmiyah wa hakamahuma qabla dhikri ismihima min ajli tahyijin nafsi ala ma'rifatihima. Mu'allif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abduhad rahimahullah ta'ala berbicara tentang keadaan Rafidhah dan Jahmiyah dan menghukumi keduanya, atau dan hukum keduanya, sebelum menyebutkan nama keduanya, diterangkan dulu keadaannya, kemudian hukumnya. Sebelum menyebutkan nama keduanya, min ajli tahyijin nafsi, dalam rangka untuk membangkitkan jiwa kita, menggerakkan jiwa kita, ala ma'rifatiha, untuk mengenal ma'rifatihima, untuk mengenal kedua kelompok ini. Wattila' alaihima, agar kita ittila', mau fokus melihat kepada kedua kelompok ini. Siapa? Karena jelek sekali keadaannya. Dan dihukumi oleh sebagian ulama, bahkan keluar dari 72 kelompok. Nah, yang disesatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kenapa? Karena mereka apa? Kulluhum finnar. Ya, illa wahidah. 72 kelompok ini semuanya di dalam neraka. Ya, yang tidak cuma satu. Jadi 73 yang tidak masuk kecuali satu. Nah, demikian. Li'anna al-insan, karena setiap orang idza dzukira lahul hukm wal wasf qabla dzikri mawsuf wal mahkum alaih, karena setiap orang apabila disebutkan kepadanya, diingatkan kepadanya sebuah hukum, sebuah gambaran sifat, sebelum disebutkan yang disifatkan dan yang dihukumi, yang syarat nafsuhu tatatalla'u wa tatashawwaqu ila hada, maka jiwanya akan menjadi tatatalla', dia akan berusaha meneliti, berusaha untuk mengetahui, tashawwaq bahkan menjadikan bangkit jiwanya misla malau ila hada, tatashawwaq ila hada, maka bangkit untuk mengetahui siapa ini. Falau qala min awalil kalam, kalau seandainya Syekhul Islam menyebutkan di awal ucapannya ar-radda ala rafidah wal jahmiyah, atau ar-raddu ala rafidah wal jahmiyah, di sini ada bantahan bagi kaum rafidah dan jahmiyah, fala yakunu lil insan at-tashawwuq, maka tidak ada apa kebangkitan, tidak ada rasa penasaran bagi seseorang untuk mengetahuinya, siapa yang buruk seperti ini, yang jelek seperti ini keadaannya, tidak bangkit, apa, tidak tergerak hatinya. Mislam ma law takallama an hadihima wa hukmihima awal, tidak akan bangkit, tidak akan penasaran seperti ketika beliau berbicara tentang keadaan dua kelompok ini dan hukum dari kedua kelompok ini terlebih dahulu. Nah, beda kalau di awalnya disebutkan keadaannya dulu, jeleknya keadaannya, hukumnya, baru disebutkan dua kelompok itu siapa. Dengan disebutkan dulu dua kelompok tadi, baru disebutkan keadaan dan apa hukumnya, berbeda. Ya, orang sudah enggak penasaran, ya. Orang enggak penasaran. Demikian. Wahaluha wahaluhuma, dan keadaan keduanya annaha asyarru ahli bidah, bahwa kedua kelompok tersebut asyarru ahli bidah, adalah sejelek-jelek ahlul bidah, Rafidah dan Jahmiyah. Wa hukmuhum, dan hukum mereka anna ba'da ahli al-ilmi akhrajahum min asintain wa sab'ina firqah, sebagian ulama mengeluarkan mereka dari 72 kelompok yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, dalam hadis ikhtilaful ummah. Nah, dalam hadis ikhtilaful ummah. Siapa Rafidah ini? Maka diterangkan oleh Syekh Muzayyin warrafidah, sedangkan rafidah adalah ismu fa'il man rafadha syai'a idza istab'adahu. Rafidah itu adalah isim fa'il dari man rafadha syai'a, bagi orang yang menolak sesuatu. Orang yang menolak sesuatu dikatakan rafid. Ya, rafid muannasnya rafidah. Idza istab'adahu, kalau dia menjauh darinya, ini namanya rafid. Wa sammu bidzalika li'annahum rafadu Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in fi nas'al. Mereka dinamakan sebagai rafidah karena mereka rafadu, mereka menolak pendapatnya Zaid bin Ali ibn Husain bin Ali bin Abi Talib. Nah, hina sa'alu, ketika mereka bertanya kepada Zaid, ma taqulu fi Abi Bakr wa Umar, apa pendapatmu wahai Zaid, wahai cucu Rasulullah, apa pendapatmu? tentang Abu Bakar dan Umar. Fa asna alaihima, maka Zaid ibni Ali bin Husain, beliau memuji Abu Bakar dan Umar, memuji keduanya. Wa qala, bahkan mengatakan, huma wazir jiddi, kedua orang ini adalah wazir, menteri bagi kakekku, menteri bagi kakekku. Maksudnya apa? Yang membantu Rasulullah SAW. Ya. Pujian bagi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Farafaduhu wa tarakuhu, karena jawabannya demikian maka mereka menolak dan meninggalkannya, tidak mau mengikutinya. Subhanallah. Wa kanu fil fisabiq, padahal sebelumnya dia bersama Zaid, bahkan bersumpah untuk senantiasa setia bersama Zaid bin Ali ibn Husain. Nah, lihat. Tetapi ketika ditanya tentang Abu Bakar bin Umar dan Zaid justru memuji keduanya, dia menolaknya, dia menolak dan meninggalkannya, berbelot, memboikot. Lakin lamma qala al-haq, akan tetapi ketika Zaid mengatakan yang hak, al-mukhalif li ahwaihim, yang berselisih, yang menyelisihi hawa nafsu mereka, nafaru minhu wal iyadu billah, mereka lari darinya, tidak mau. Na'udzubillah, ini namanya khudlan, namanya apa? Khudlan, kehinaan. Ketika diterangkan al-haq, dia menolak, dia tinggal al-haq tersebut. Na'udzubillah, na'udzubillah minal khudlan. Wasammau rafi'ah, maka mereka dinamakan dengan rafi'ah. Wa aslu madhabihim min Abdullah bin Sabah, dan asal sumber dari madhab mereka, pendapat mereka adalah Abdullah bin Sabah, dari Abdullah bin Sabah al-Yahud, seorang Yahudi, al-Munafiq, wa huwa Yahudi, dia adalah seorang Yahudi, talabbasa bil Islam, yang memakai baju Islam, wa fa'adhara tashayyu'ah li ahli al-bayt, yang menampakkan tashayyu', menampakkan pembelaannya terhadap ahlul bait. Karena Syiah itu dari kata Syiah. Dari kata ini min Syiah, dari kata Syiah, Syiah itu pembela. Tetapi ini azhar tasayyuh, dia hanya menampakkan pembelaannya, pura-pura membela, padahal apa? Ingin menikam. Ingin menikam. Wal ghulu fihim, apa buktinya? Karena bersikap ghulu kepada ahlul bait, untuk merusak, berpura-pura membela tetapi untuk merusak. Yusgilan nas an dini Islam, untuk menyibukkan manusia dari agama Islam, dibikin pembelaannya ini dan itu berlebihan, bunuh kepada ahlul bait. Nah, sehingga mereka melupakan Islam hakiki. Wa yufsiduhu, dan merusaknya, merusak Islam. Kama afsada Paulus dina Nasara, sebagaimana Paulus merusak agama apa, agama Nasrani. Ya, yang merusak agama Nasrani siapa? Paulus, bukan siapa-siapa. Ya, orang dalamnya sendiri yang merusak. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, hati-hati ya. Paulus, di bagaimana mereka kaum Nasrani memuliakan. Ya, bahkan bersikap berlebihan kepada Paulus. Padahal Paulus inilah yang pertama kali merusak Nasrani, merusak agama Nasara. Iya, merusak agama Nasara. Kama afsada Paulus bila Nasara, indama talabbasa bin Nasrani. Iya, sebagaimana Paulus merusak agama Nasrani ketika dia berpakaian dengan Nasrani, berpakaian Nasrani. Oke. Wa awwal ma azhara ibn Sada bid'atan, dan yang pertama kali menampakkan adalah Ibnu Sabah kebid'ahannya, fi ahdi Ali bin Abi Talib, di masa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Hatta innahu ja'ahu, maka Ibnu Sabah al-Yahudi, dia datang kepada Ali bin Abi Talib dan mengatakan waqala antallahu haqqan, katanya naudzubillah wal iyad billah, kata Ibnu Sabah ini datang kepada engkau adalah Allah sebenarnya. Subhanallah, naudzubillah. Lihat gulunya, gulunya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sampai mengatakan engkau adalah Allah secara hakiki, pada hakikatnya engkau adalah Allah. Fa amara Ali bin akhdhu wa hufira fa hufira, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerintahkan untuk membuat parit, maka dibikinlah, digalilah parit itu, dibuatkan parit. Wa umira wa amara bil hatab fa jumi'a, beliau juga memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar suluh, kemudian apa? Dikumpulkan kayu bakar tadi di parit tadi. Wa bin nar, beliau juga memerintahkan untuk membawakan api. Fa awqadat, maka beliau pun menyalakan kayu bakar tadi dengan api. Summa ahraqahum bih, kemudian Ali bin Abi Thalib membakar mereka semua rafidah dengan kayu bakar tersebut. Illa annahu yuqal, hanya saja dikatakan, ada yang mengatakan inna Abdullah bin Sabah harab, hanya saja Abdullah bin Sabah dia lari terbirit-birit, tidak apa termasuk ke dalam yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Wa dhahaba ila Misr, maka dia pun pergi ke Mesir. Wa nashara bid'atahu, dan dia menebarkan kebid'ahannya di sana di Mesir. Wallahu a'lam. Demikian ini mereka. Fal muhim, maka yang terpenting kata Syekh, anna Ali radhiyallahu anhu ra'a amran lam yahtamil. Ali radhiyallahu anhu melihat sebuah perkara yang beliau tidak memikulnya. Beliau tidak memikulnya, artinya beliau merasa bukan ilah, beliau hanya hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Ini perkara yang besar. Hai sudda'au fihi al-uluhiyah, ketika mereka mengaku-ngaku bahwasanya Ali memiliki uluhiyah, memiliki sifat ketuhanan. Fa ahraqahum bin nar ihraqan, maka Ali bin Abi Thalib pun membakar mereka dengan api sebenar-benarnya membakarnya. Summa bada'at hadhihi al-firqah al-khabisah tatakatsar, kemudian mulailah kelompok yang buruk ini berkembang menjadi banyak. Li anna syi'araha fil haqiqah an-nifaq, karena syiarnya mereka secara hakikat adalah an-nifaq, alladhi yusammunahu taqiyah, yang mereka namakan dengan taqiyah. Ya, syiar mereka hakikatnya adalah at-taqiyah, kedustaan. Bolehnya berdusta kepada orang yang pantas untuk didustakan, sekalipun dari kelompoknya sendiri, tidak mesti dari di luar kelompoknya. Kalau di luar kelompoknya sudah jelas, sekalipun dalam kelompoknya sendiri, kalau memang orang ini penuh untuk ditakiyahi, takiyahi. Begitu. Na'udzubillah wa nasallallahu alaihi wa kanat hadhihi al-firqah akhtar ma yakunu 'ala al-islam. Oleh karena ini, kelompok ini adalah kelompok yang paling bahaya terhadap Islam. Kenapa? Li'annaha tatadhahar bil Islam, karena mereka adalah kelompok yang berpura-pura menampakkan Islam. Iya. Baik. Wa da'wah ilaih, pura-pura mendakwahkan kepada Islam. Wa tuqim sya'airahu dhahirah, mereka akan menampakkan syiar-syiarnya yang zahir, yang lahiriah, yang nampak. Katahrimul khumur, seperti mengharamkan khamar. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengan itu. Mereka tampakkan itu. Lakinnaha, akan tetapi tunakiduhu fil batin, mereka menolaknya secara batinnya. Fahum yarawna a'imatahum alihatan tudirul kaun, karena mereka memandang para imam mereka itu adalah alihah, para imam mereka adalah sesembahan mereka sesungguhnya. Tudirul kaun, yang bisa mengatur alam semesta ini, katanya. Wa annahum afdal minal anbiya wal malaika wal awliya, bahkan para imam mereka itu lebih utama, lebih mulia daripada para nabi, para malaikat, dan para wali. Subhanallah. Ini mereka. Wa annahum fi martabatin la yanaluha malak muqarrabun, dan bahwasanya mereka berada dalam kedudukan yang tidak akan mungkin digapai, tidak akan mungkin bisa dicapai oleh seorang malaikat pun yang terdekat. Wala nabiyyun mursal, tidak akan mungkin bisa diraih oleh seorang nabi yang diutus sekalipun. Na'udzubillah, lihat kekufuran mereka. Ya. Nah, pantas sebagian ulama mengkafirkan mereka. Ya, karena ghuluwnya mereka, berlebihannya mereka. Wa haula kaifa yasihhu an tuqbala minhum da'wal Islam. Maka mereka-mereka ini bagaimana bisa dibenarkan untuk diterima dari mereka pengakuan keislaman mereka? Walidzalika yaqulu anhum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berbicara tentang mereka. Banyak berbicara tentang mereka, terkhusus dalam kitabnya Minhajul apa? Nah, kitabnya Minhajul Sunnah berbicara tentang mereka, Syiah Radhiyah berjilid-jilid tentang mereka. Ayah subhanallah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab yang Minhajul Sunnah berbicara tentang Syiah Radhiyah maupun Syiah yang lain, berbicara banyak. Oleh karena mereka orang yang pertama kali, orang yang terdepan yang memusuhi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan yang kedua adalah Sufiyah. Kenapa? Karena hakikatnya Sufiyah mengadopsi pemahaman dari Rafidhah. Nah, sama-sama memusuhi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena terbongkar hakikat mereka. Fi katsirin min kutub, di dalam banyak kesempatan dari kitab-kitab beliau, qaulan, ucapan, idza tala'a 'alal insan 'arafa halahu, yang kalau seseorang insan mau melihat kepadanya maka dia akan mengetahui keadaan mereka sesungguhnya. Apa yang diucapkan? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, innahum ashaddun nasi dararan 'alal Islam, sesungguhnya mereka Rafidhah ini adalah orang yang manusia yang paling paling berbahaya terhadap Islam. Wa innahum hajarul masajid, dan sesungguhnya mereka kaum Rafidhah adalah orang-orang yang hajarul masajid, orang-orang yang memboikot masjid-masjid. Wa amarul masyahid, dan orang-orang yang justru memakmurkan kuburan-kuburan. Rafidhah, siapa yang memakmurkan kuburan-kuburan? Rafidhah dan kuburiyun, sufiyun, ya, orang-orang sufi. Nah, na'udzubillah, sufisme. Mereka sama dengan Rafidhah. Ya, setali dua uang. Ya, 11-12. Nah, sama. Fahum yaqulun, mereka mengatakan, la nusalli jama'atan illa khalfa imam ma'sum, katanya. Kami tidak akan salat secara berjamaah kecuali di belakang imam yang ma'sum. Kecuali di belakang imam yang ma'sum, katanya. Imam yang tidak pernah salah. Hati-hati ya, Tuhan. Ya, hati-hati yang seperti ini. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka berpemahaman tetap dibenarkan kita salat di belakang orang fasik. Ya. Nah, selama dia tidak melakukan kesyirikan. Nah, walaupun afdal, yang utama tentunya apa? Salat di belakang orang yang saleh. Sekalipun dia fasik, biarkan. Kalau memang dia punya hak untuk menjadi imam di sini, biarkan. Misalkan dia pemimpin kah, misalkan dia orang yang memiliki pengaruh kah, atau sebagainya, dengan alasan-alasan yang lain, lita'lifil qulub, misalkan untuk melunakkan hati dia, misalkan tidak apa-apa. Jangan kemudian kita, saya gak mau gak salat di belakang dia, dia fasik, dia suka melakukan kemaksiatan ini dan ini. Nah ya akhi, nah tidak demikian. Alhamdulillah, iya. Nah, tidak demikian. Nah, yang bagi tidak pantas Ahlu Sunnah berbuat seperti itu. Nah, ya. Karena sekarang tidak ada yang ma'asum. Iya, sekarang tidak ada yang ma'asum. Siapa yang ma'asum? Saya, kalian, tidak ada. Tidak ada yang ma'asum, ya Tuhan. Kita semua khotok, kita semua sering berbuat salah. Iya, sering berbuat salah. Maka jangan menganggap orang lain lebih buruk dari kita. Lebih baik kita menganggap diri kita lebih buruk daripada orang lain. Iya, lebih baik kita menganggap diri kita lebih bodoh daripada orang lain. Sahih. Nah, itu yang lebih baik daripada kita menganggap orang lain lebih bodoh dari kita, lebih buruk dari kita. Na'udzubillah, na'udzubillah. maghrur hanya maghrur tertipu oleh dirinya sendiri. Na'udzubillah. Ya. Baik. Lihat ucapan mereka. La nusalli jama'atan illa khalfa imamin ma'sum. Kami tidak akan salat berjamaah kecuali di belakang imam yang ma'sum, wala ma'sumul yaum, wala ma'sumul an. Dan tidak ada orang yang ma'sum sekarang. Katanya. La haula wala quwwata illa billah. Ini hanyalah alibi. Ini hanyalah alasan saja. Ya. Alasan untuk tidak salat berjamaah. Ya. Hakikatnya mereka ingin menolak, ingin menghajar masjid, ingin memboikot masjid. Kenapa? Buktinya mereka justru apa? Memakmurkan kuburan-kuburan yang dinamakan oleh mereka apa? Kuburan-kuburan. Salat berjamaah tidak pernah. Tidak pernah salat berjamaah. Saya tidak salat jamaah lima waktu, tidak salat Jumat. Salat Jumat saja jarang-jarang. Kalaupun datang telat-telat, ya. Ketika sudah komat, misalkan. Ketika sudah imam sudah Allahu Akbar, baru dia datang. Untuk ya. Faya subhanallah. Tetapi giliran ziarah kubur menjadi orang nomor satu. Iya. Entah menjadi tim konsumsi, apakah tim ini dan tim itu. Iya. Nomor wahid dia. Faya subhanallah na'udzubillah. Ini mereka. Mereka. Wahum awal man banal masyahid alal kubur. Maka mereka adalah orang yang pertama kali membangun masyahid, membangun prasasti-prasasti, membangun bangunan di atas kubur. Kama qala syekhuna, sebagaimana yang dikatakan oleh syekh di sini. Wa ramau afdal atba'ir rasul, tetapi justru mereka menuduh orang yang paling utama dari pengikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam alal itlaq secara mutlak, wa huma Abu Bakar wa Umar, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Nifaq, dengan kemunafikan. Na'udzubillah. Nih, bahkan dikatakan apa? Berhala. Huma sonama al-Arab, katanya. Kedua orang ini adanya adalah berhalanya bangsa Arab. Na'udzubillah. Mereka samakan Umar ibn Khattab, Abu Bakar dan Umar sebagai berhalanya bangsa Arab. Wa annahuma mata ala dhalik, bahwasanya keduanya mati di atas kemunafikan, katanya. Na'udzubillah. Ka Abdullah bin Ubay bin Ibn Salul. Ya. Wa ashrafu wal iyadu billah. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan yang semisal dengannya. Na'udzubillah. Wanzur. Fanzur. Bimada tahkum ala ha'ula. Ba'da firqah. Ba'da ma'rifah. Ma'taqadihim. Wa manhajihim. Lihat. Dengan apa engkau akan menghukumi mereka-mereka ini? Setelah engkau mengetahui keyakinan mereka dan manhaj mereka. Lihat ikhwan, inilah manhaj. Manhaj itu tauhid. Manhaj itu adalah sunnah wa tauhid. At-tauhid wa sunnah itu adalah manhaj. Manhaj itu bukan kerang-kerangan, bukan kuat-kuatan, bukan musuh-musuhan. Itu bukan manhaj. Itu bukan manhaj. Manhajul anbiya adalah tauhid. Semua para nabi mendakwahkan tauhid. Semua para nabi mendakwahkan apa? Tauhid. Maka manhaj itu adalah tauhid. Bukan manhaj itu siapa yang kerang-kerangan, siapa yang sayar-sayaran, siapa yang mukanya paling masam. Bukan itu manhaj. Hati-hati. Hati-hati. Ikhwanna dikaburkan dengan apa? Pemahaman tentang manhaj. Ini keyakinan mereka dan manhaj mereka. Jalan hidup mereka. Kaum Rafidhah. Na'udzubillah. Wa insyaallah ta'ala. Adapun Jahmiyah nanti kita akan bacakan pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha astaghfiru li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanb. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu bikum Allah.